Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di antara i'tiqad keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini Asma Allahil Husna. Meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan fil Qur'anil Karim. Dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi as-sahihah dalam sabda-sabda beliau. Kita menetapkan semua nama-nama Allah as-sabitah yang ditetapkan di dalam Al-Quran wa sunnah. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Min i'tiqadi ahli sunnah. Di antara keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah meyakini apa yang terkandung dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna tadi berupa sifat-sifat yang maha tinggi, sifat-sifat yang maha agung. Fakullu ismin min asma'illah, maka semua nama dari nama-nama Allah yang maha indah itu pasti menunjukkan sifat-sifat yang maha sempurna. Sifat-sifat yang maha agung yang telah mencapai kesempurnaan dari segala sisi dan tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Ibadallah, min asma'illahi jalla wa ala al-hakim. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala as-sabitah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an was sunnah adalah al-hakim. Al-hakim salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini. Dan kita meyakini bahwa nama ini Al-Hakim menunjukkan sifat yang maha sempurna, yaitu sifat hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat hukum bagi Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah lah hukum. Dialah yang berhak menetapkan hukum al-halal wal haram. Dan segala apa yang Allah syariatkan dan segala apa yang Allah takdirkan fil kaun di alam ini tidak lepas dari hikmah al-balighah, hikmah yang sangat mendalam. Tidak ada sedikit pun dari apa yang Allah syariatkan atau apa yang Allah putuskan, tidak ada satu pun dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kecuali mengandung hikmah yang sangat besar, hikmah yang sangat tinggi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara yang wajib kita yakini adalah semua syariat Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah. Apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Naam. Termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Allah takdirkan menimpa kita semuanya. Sebagai contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam min amrillah wa min syariatih. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan putranya Ismail di sebuah lembah yang gersang, sebuah lembah yang tidak berpenghuni, sebuah lembah yang air pun tidak ada. Tetapi itu adalah amrullah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah sosok yang sangat menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tidak ada keraguan sedikit pun dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk melaksanakan ketetapan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun meletakkan Ismail di lembah tersebut. Ketika beliau meninggalkan lembah tadi, diikuti oleh istrinya Hajar, dari belakang dipanggil, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim." Berjalan lagi Nabi Ibrahim tidak menoleh. Dipanggil oleh istrinya, "Ya Ibrahim," karena ditinggalkan oleh suaminya. Sampai kemudian berkata Hajar kepada Ibrahim, "Allahu amaraka bihadza." Apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepadamu wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya, ini adalah perintah Allah." Apa kata Hajar? Dia pun mengatakan, "Idzan lan yudayyi'una." Kalau memang demikian, kalau ini adalah perintah Allah, sungguh Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan kita. Karena pasti ada hikmah yang besar di situ. Karena pasti ada hikmah yang agung. Dan subhanallah, kita pun menyaksikan hikmah yang sangat besar, yang saat ini pun kita rasakan hikmah itu. Negeri yang gersang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadi baladan amina, menjadi negeri yang aman. Baladan mubarakan, menjadi negeri yang diberkahi, yang tadinya tidak berpenghuni, yang tadinya tidak ada air, yang tadinya tidak ada kehidupan, menjadi negeri yang makmur, negeri yang aman, yang hati-hati manusia tertuju ke negeri tersebut. Maka manusia pun berbondong-bondong mendatangi Makkah Al-Mukarramah. Yatuf wa yas'a. Mereka tawaf, mereka sa'i, mereka bertalbiyah, membaca kalimat Allah, mengangkat kalimat La ilaha illallah, kalimat tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari-hari ini ma'asyiral muslimin, ayyamul hajj, hari-hari ini ayyamul hajj, ashurul hajj, kita menyaksikan di antara hikmah yang sangat besar yang Allah Jalla wa Ala tampakkan kepada kita semuanya. Berkumpulnya kaum muslimin, bersatunya kaum muslimin di Arafah, duduknya mereka bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan-tangan mereka berdoa kepada Allah, mengucapkan kalimat yang paling agung diucapkan di hari itu, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu di antara hikmah yang sangat besar yang bisa kita saksikan ma'asyiral muslimin, dari apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dari apa yang tampaknya susah, dari apa yang tampaknya berat bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, namun di balik itu semuanya penuh dengan hikmah al-balighah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Beberapa waktu kemudian, setelah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menginjak dewasa, yakni telah berumur, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bermimpi menyembelih Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Lagi Nabi Ibrahim diuji dengan syariatnya. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yatul anbiya, dan mimpi para nabi dan rasul adalah wahyu, bukan dari syaitan, tidak diganggu sama sekali oleh syaitan mimpi-mimpi para nabi dan rasul. Mimpi nabi dan rasul adalah wahyu. Maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada putranya, mengabarkan bahwasanya aku menyembelihmu wahai putraku. Apa kata Nabi Ismail, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu sungguh engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ya subhanallah, tidaklah ini terucap kecuali oleh mereka yang meyakini nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Tidaklah ini terucap kecuali orang-orang yang beriman dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hakim. Dan bahwasanya nama Allah subhanahu wa ta'ala mengandung sifat yang maha sempurna. Maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allahu Jalla wa'ala bersama dengan Ismail. Dan Allahu Jalla wa'ala sekali lagi ma'asyiral muslimin menampakkan hikmah yang balighah atas kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak untuk menjadikan Nabi Ismail meninggal dengan sebab disembelih oleh ayahnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan dengan sembelihan yang besar. Wafadainahu bidhibhin azim. Kami pun menggantinya dengan sembelihan yang besar. Dan itu menjadi sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Idul Adha, Yaumil Eid, kaum muslimin menyembelih al-udhiyah, menyembelih bahimatul an'am, ditambah dengan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Dan betapa banyak hikmah yang dirasakan dari sembelihan sembilan itu, hikmah yang sangat besar yang kita rasakan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita mengingat kewajiban kita semuanya untuk mengimani nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allahu Jalla wa'ala memiliki nama-nama yang maha indah, nama-nama yang maha agung, dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala adalah sifat yang maha sempurna, sifat yang maha agung. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله salawatullahi wasalamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimanu rahimakumullah, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, dan juga kita yang barangkali belum dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji, semuanya dituntut dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pintu-pintu kebaikan. Di hadapan kita ada ayyamul asyr, ada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, yang keutamaannya sangat besar ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari itu tidak ada yang bisa mengalahkan, termasuk jihad fisabilillah, kecuali jihadnya seorang yang meninggalkan rumahnya dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Ayyamul Asyr, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, adalah hari-hari yang mulia. Di sana ada hari Arafah ma'asyiral muslimin. Disyariatkan bagi kita untuk berpuasa, siam di hari Arafah. Dan disyariatkan pula untuk kita menyembelih dengan sembelihan kurban udhiyah bahimatul an'am. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, manfaatkan pintu-pintu kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk kita semuanya. Yang Allah bukakan untuk kaum muslimin. Yang Allah buka untuk orang-orang yang beriman. Marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan kita mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam kita menunaikan ibadah korban atau ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.